Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, fa insyaallah kita akan meneruskan masih dalam kitab Syarhul Mumtaz yang merupakan kumpulan dari pelajaran beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdul Ibn Baz dikala beliau mensyarah kitab Arkanus Shalah, Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha, yang merupakan buah karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Sebelum kita melanjutkan, sedikit memurojaah. Siapa yang hafal hadis al-musi fi sholatihi? Ini umdah di dalam pelajaran sholat. Siapa yang hafal dari kelas TL? Satu atau dua ada yang hafal tidak? Selain Utbah. Hah? Dawud. Bismillah. Salam. Salam. Hatta Arkalawik. Siapa yang lainnya yang hafal? Jazakallahu khairan. Tayyib indaka ya Abiyu. Kenapa? Tidak apa-apa. Tafadhol. Sama-sama. Ma'osino. Sam masjid. Masjid hadza tatma'inna sajidan wa fal dzalika fi salatika kulliha. Naam, barakallahu rawahul Bukhari wa lafdzul Bukhari. Siapa dari kelas khairan insyaallah yang MTS, tingkatan MTS 1 2 3 yang hafal? Jangan tunjuk jari. Yang siap menghafal atau yang membaca zadak Allahu ilman wa hifdha wa ri'ayatan. Siapa? man fal yarfa' yadah faqala ha anadha. Siapa? Khairan Rafi. Assalamualaikum. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khairan, diperbaiki insyaallah. Siapa yang lainnya? Mewakili kelas MTS. Tingkatan MTS insyaallah kita berubah namanya menjadi TM, Tarbiyah Mutawassithah. Naam. Tarbiyah Al-Mutawassithah. Bukan lagi MTS namun Tarbiyah Mutawassithah. Naam, tingkatan TM. Siapa tingkatan TM yang tidak ada? Allahul musta'an. Yahya, hudil kitab bil quwwah. Salam. Fasalla. Salam. Barakallahu fiik. Asantum. Idat kepengen baca tidak? Kelasnya Syukri pengen baca tidak? Baca yang pendek. Kalau dalam sholat harus hafal dua hadis minimalnya. Hadis tadi dan hadis tentang sholu. Kama ra'aitumuni usolli. Sudah. Insyaallah menjadi faqih nantinya. Khairan insyaallah. Tayyib, sedikit memurojaah. Sebutkan syurutus sholah, syurut sihatis sholah. Ada berapa? Para aba, para ikhwah, para aba. Sekarang tingkatan aba ini, ada berapa syarat sahnya sholat? Abu Zaki, ada 14. Terlalu lebih ya. Nanti berat kalau 14 ya. Ada berapa syarat sahnya salat? Nah, para aba, berpindah ke Abu Abdurrahman Nami Mukmin. Lewat Abu Ubay Ahmad. Ada berapa dulu syarat sahnya salat? Hendak ya Abu Fadl. Wallahu a'lam. Abu Ismail, 13. Terlalu banyak. Aba Akmal, ada 4. Kurang banyak. Khairan insyaallah. Bisa dikatakan 4 dengan meringkas menggabung. Naam. Namun kita kepengin yang rinci. Naam. Hendak ya para aba dulu. Coba Abu Hafsah Salim mana? Abu Hafsah Salim. Ndak ya Bapso? Syafakallah. Ada 9 ahsan. Apa saja? Yang pertama niat. Itu disebutkan dalam syarat terakhir. Sekarang antum balik yang pertama. Tidak mengapa. Hah? Syarat sahnya sholat ada 9. Syurutu sholati tis'atun. Ada 9. 1. Niat. Antum mengatakan niat. Islam. Terus balik, yakni tamyiz. Nah, terus khairan, berpindah yang lainnya. Syafakallah. Tahur insyaallah. Yang lainnya, Abu Maryam. Mana Abu Maryam? Pindah ke Abu Maryam. Hah? Taharah. Naam. Taharah dari apa? Taharah. Benar taharah, tapi taharah apa ini? Minal hadas. Al akbar wal asghar. Terus selanjutnya kita urut Abu Maryam. Indak ya Abu siapa? Aba Ishaq. Naam. Islam. Aqil, berakal sehat. Tamyiz. Terus raful hadas. Tohara raful hadas. Terus izalatun najasah. Tohara dari najis. Terus ya, menutup aurat. Satrul aurah. Yang ketujuh, tuhul waqat, bagi sholat yang mu'akkad. Terus menghadap kiblat. Terus tinggal satu lagi, niat. Barakallahu fikum. Ahsantum. Ini syarat sahnya sholat. Naam di muroja'ah. Naam di muroja'ah. Barakallahu fikum. Khairan insyaAllah. Kita telah sampai pada waktu. Baik, kita lanjutkan. Terakhir sampai di mana kita? Ya Ami Arifin. Terakhir sampai dalam pembahasan apa? Rukun yang ke-14 apa itu? Yaitu taslimatan. 2 salam. Barakallahu fikum. Kita masuk pada tahiyat. Naam barakallahu fikum. Tentang lafaz tahiyat. Qala rahimahullahu taala, ulangi sedikit, wa taslimatan, dan 2 salam. Beliau di sini mengisyaratkan kedua-duanya adalah rukun. Sementara di sana sebagian ulama memandang yang rukun adalah 1 kali. Yang kedua adalah penyempurna. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi kulli salawatihi an yaminihi wa an shimalihi. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu. Kana, nanti sedikit faedah. Berkata sebagian ahlul lughah, kana idza jaa ba'dahu ismul mudhar fi'lul mudhari tufidu dawam. Naam, kana kalau setelahnya adalah fi'il mudhari, berarti menunjukkan terus-menerus. Namun kalau setelahnya fi'il madhi, sekali. Naam, ini barakallahu fikum. Kenapa di sini kok diambil rukun? Karena Nabi terus menerus dalam setiap sholatnya salam ke kanan dan salam ke kiri, sehingga jadi rukun. Nah, Fahuma ruknun li fi'lihi, maka keduanya merupakan rukun dengan perbuatan Nabi. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, naam, dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis umdah dalam Kitabus Shalah, sallu kama raaitumuni usolli. Ini salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah di sini ingin menerangkan tentang makna lafaz tasyahud. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat ila akhirih. Maka kata beliau, wa makna at-tahiyyat. Apa itu at-tahiyyat? Yani jami'ut ta'zimat, segala yaitu bentuk pengagungan. Kata sambutan yang terkandung padanya pengagungan ataupun bentuk pengagungan, semuanya adalah at-tahiyyatu lillah. Lillah, lam di sini apa? Lam memberikan faedah milkan wastihqaqan, yaitu lam artinya milik. Naam, untuk atau lam di sini adalah milik Allah dan hak Allah semata-mata. Fi zamanil inhina, baik pengagungan yang terjadi di waktu inhina, merunduk, ketika kita merunduk raki'an dalam keadaan ruku, wal baqa ataupun dalam keadaan berdiri atau diam, baqa diam, wa dawam dan dalam keadaan terus menerus, war ruku'i was sujud, baik dalam keadaan ruku ataupun sujud. Kenapa demikian? Kullu hadhihi ibadah, semua ini adalah ibadah. Ruku, berdiam, dawam terus menerus, kita dalam satu kesempatan ruku dan sujud, maka di sini sebab yang terkandung padanya pengagungan terhadap sesuatu at-tahiyyat, karena ada padanya pengagungan, maka ini adalah ibadah. Adalah ibadah. Jadi seorang mengagungkan sesuatu sehingga menjadikannya dia merunduk, menjadikannya dia tadallul, merendahkan diri kepada sesuatu tersebut, maka ini adalah terkandung padanya makna ibadah. Naam. Sehingga kata beliau, walladzi yarka'u li ghairillah, orang yang ruku kepada selain Allah, au yasjudu li ghairillah, atau sujud untuk selain Allah, ta'abbudan dalam rangka ibadah, hadza syirkun akbaru, ini adalah syirik besar. Nas'alullahal afiyah, kita mohon kepada Allah penjagaan dari terjatuh pada syirik besar. Naam barakallahu fikum. Apa sesuatu dikatakan atau patokan dhabit syirik ada berapa? Tayyib, sebelumnya syirik ada berapa? Kelas 2M apa TM? Kelas 2 tarbiyah mutawassithah, A ataupun B. Tayyib yang kelas 2. Naam. Ada berapa yang namanya syirik? Nah, siapa yang tunjuk jari? Kalau tidak ada kita tunjuk. Nah, ndak ke Jafar. Ada berapa? Ada 10 syirik itu. Hah? Syirik ada berapa macam? Hah? Yang kelas 2. Pembatal Islam ada 10. Syirik ada berapa? Ustaz, saya protes, ini bukan pelajaran akidah, kenapa tanyanya akidah? Nah, pelajaran akidah wajib, tidak boleh disepelekan. Nah, antum mau belajar akidah, jelas akidah yang dibahas. Antum masuk kitab fikih, antum lihat para masyayikh tidak melalaikan pembicaraan akidah. Nah, walaupun mengajarkan fikih. Nah, jadi orang yang menyepelekan pelajaran akidah dan manhaj biasanya dia itu akan berbolak-balik dalam agamanya. Barakallahu fikum. Siapa kelas 2 yang lainnya? Hah? Akila, barakallahu fik. Akila indak. Ada 2, ahsanta, ajabta wa asabta. Apa itu? Syirik besar dan syirik kecil. Naam. Wa huwa syirkun akbaru. Sujud, ruku kepada selain Allah syirik besar. Syirik besar. Nasallallahu al-afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Aw ya'taqida anna ghairallahi yadum. Atau dia meyakini selain Allah itu yadumu. Dawam, kekal. Naam. Wa hunaka khalqun yadumun. Di sana ada makhluk yang yadumun. Yang dawam, yang kekal. Yang kekal seperti telah lewat singgungan sedikit dalam sebagian syuruhat, syarah-syarah Nawaqidul Islam ketika membahas An-Naqidut Tasi', yakni pembatal Islam yang ke-9. Siapa yang hafal pembatal Islam yang ke-9? Hah? Pelajarnya Ustaz Maimun sudah lewat. Siapa yang ingat pembatal Islam yang ke-9? Siapa? Anna man i'taqada anna annahu apa? Yasu'u li ahadin. Ya, ndak siapa yang tunjuk cari tadi? Ada? Rakalafik. Siapa? Khairan insyaallah. Ndak Salman Al-Farisi. Hah? Tidak. Apa pembatal ke-9 Yahya? Ana ba'dan nas yasuhul sallallahu alaihi wasallam kama wasial khadiru. Fahuwa kafir. Barakallahu fikum. Naam. Sebagaimana yakni barang siapa yang meyakini di sana boleh bagi seorang keluar dari syariatnya Nabi sebagaimana keluarnya Khadir dari syariatnya Nabi Musa, maka itu kafir. Di sana dalam sebagian syurut apa nama syarah tentang ini, ada di sana sebagian kaum sufi meyakini Nabi Khadir itu masih hidup. Dan mereka menyatakan bukan Nabi namun Wali. Nah, maka ini tidak boleh kita meyakini di sana adanya, meyakini makhluk yang kekal, abadi. Tidak ada. Nah, ma ja'alallahu li ahadin min khuld. Allah tidak menjadikan bagi seorang pun kekekalan dalam kehidupan dunia. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa hunaha khalqun yadumun ya'ni laisa lahum awwalun wala akhirun. Ini orang yang di sana ada yang meyakini di sana ada makhluk yang dawam. Terus ada yakni tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Terus ada. Ad-dawam. Hak yang seperti ini lillahi wahdah hanyalah milik Allah atau haknya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah ta'ala huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah al awwal yang pertama, wal akhir dan yang akhir. Jala wa ala yang maha mulia dan maha tinggi. Walahu sifatul baqa. Allah memiliki sifat kekal. Ya. Di sini antum perhatikan. Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bas sekarang sedang mengajarkan bab fikih atau akidah sebenarnya. Hah, pelajarannya fikih atau akidah? Hah? Fikih. Namun beliau tidak menyepelekan pelajaran akidah. Nah, sehingga di sini antum akan melihat para ulama ahli sunnah wal jamaah tidak pernah menyepelekan pembicaraan akidah dan pembicaraan manhaj. Nah, jangan dilemahkan oleh mereka orang-orang yang menyimpang. Kenapa mereka mengkanter? Kenapa mereka menjauhkan manusia dari kitab-kitab akidah dan manhaj? Karena agar supaya kebobrokan mereka tidak terbongkar. Nah, sehingga mereka tampil sebagai ahlul fiqh dan nanti akan lewat pada aslur rabi' daripada usulus sittah, tentang kita harus bisa membedakan al-faqih wal mutafaqih. Orang yang aslinya faqih dan mutafaqih yang bergaya-gaya seperti orang faqih, atau orang yang masih belajar namun bergaya menjadi ulama. Nah, nanti akan lewat dalam pelajaran usulus sittah, antum harus perhatian dengan pelajarannya Al-Ustadz Maimun. Nah, lihatlah di sini, lahu sifatul baqa, Allah memiliki sifat kekal. Wa amma ahlul jannah, adapun ahlul jannah, faqad khuliqu, mereka dahulu diciptakan. Thumma yakunu lahumul dawam ba'da dzalika. Maksudnya faqad khuliqu, mereka dicipta di dunia, kemudian mereka dimatikan. Hilanglah kekekalan di dunia, kemudian dibangkitkan, hingga akhirnya mereka dimasukkan ke dalam jannah. Setelah masuk jannah, thumma yakunu lahumul dawam ba'da dzalika. Kemudian jadilah bagi mereka kekekalan setelah itu, yakni setelah kata dalam hadis, idza dakhala ahlul jannatul jannata wa ahlun narun nara yu'ta bil maut, didatangkan al maut ala surati kabsh, dalam bentuk yakni kambing. Kemudian ditanyakanlah, sumanudu hal ta'rifuna man hadza, kalian tahu siapa ini? Maka ahlu ketika itu semua mengatakan al maut, itulah maut. Maka kemudian disembelih. Setelah disembelih, maka na'am barakallahu fikum, dikatakan di sana, ya ahlal jannati khuludun wala maut, wahai ahlul jannah, tidak ada sekarang hari kekekalan, tidak ada lagi kematian. Ya ahlan nar khuludun wala maut, wahai ahlun nar, sekarang hari kekekalan, tidak ada lagi kematian. Langgeng disiksa, langgeng dengan nikmat. Itu setelah disembelihnya al maut. Pertanyaan, indak ya Pak Wawan, Abu Sinten? Hah? Abu? Abu Yuda, indak ya Abu Yuda. Hadis ini masuk akal atau tidak? Masuk akal. Bagaimana masuk akal? Maut enggak ada bentuknya, kok bisa jadi kambing? Masuk akal apa tidak, Mbah Untung, Mbah Budi? Masuk akal. Dari sisi mana masuk akal? Karena ada dalilnya. Ahsanta, barakallahu fiik. Masuk akal mboten, Mbah Badawi? Hah? Sekarang para syaibah, nah, mbah-mbah, Mbah Ismail, masuk akal tidak? Hah? Wallahu a'lam. Masuk akal enggak ini? Kita sekarang punya akal. Menurut kita masuk akal enggak sekarang? Nah, barakallahu fikum. Khairan insyaallah. Jawabannya masuk akal. Ini enggak, hadis enggak masuk akal. Menurut Mu'tazilah, menurut orang-orang yang berpemahaman Mu'tazilah, mereka mengatakan tidak masuk akal ini. Ditolak hadisnya dhaif. Jawabannya masuk akal. Kenapa? Li'anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu untuk menjadikan segala sesuatu. Satu. Yang kedua, anna umurul akhirah la tuqas bi umuri dunya. Perkara yang terjadi di akhirat tidak boleh dikiaskan. Yang namanya kias ini akal. Tidak boleh dikiaskan dengan apa yang ada di dunia. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu Bima kanu yaksibun. Nah ini, di hari kiamat nanti dibungkamlah mulut-mulut, tinggallah bicara jari-jemari dan kaki-kaki dengan apa yang dilakukan oleh mereka di dunia. Masuk akal tidak? Gak punya bibir, gak punya lidah, kok bisa bicara? Satu, Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzala, sampai lafad yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan, berbicara, menyampaikan berita-berita yang dilakukan manusia di atasnya menjadi saksi. Bumi punya lisan tidak? Tidak. Punya mulut tidak? Kok bicara? Lah inilah umur akhirat tidak dikiaskan dengan dunia. Nah, di sini masih berkaitan dengan mereka orang-orang Mu'tazilah menolak hadis semacam ini. Kita kembali, hakadza ahlun nar, demikian pula ahli neraka, ba'dama khuliku kanu adaman, setelah mereka dicipta di dunia kanu adaman, kemudian mereka mati dihilangkan. Summa udkhilun nar bi a'malihim, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab amalan-amalan mereka. Wa udkhilul jannata wa udkhilu ahlal jannatil jannah, dan dimasukkanlah ahli surga ke dalam surga, bi'amalihim, dengan sebab amalan mereka. Damu dawaman jadidan, mereka kekal namun dengan kekekalan yang sifatnya baru, didahului dengan fana sebelumnya, karena dunia ini fana, telah didahului dengan sesuatu yang sirna sebelumnya. Dawaman biiznillah, yang mana kekekalan ini dengan izin Allah. Min fadlihi ala alil jannah, yang bentuknya dua, kekekalan dengan izin Allah sebagai karunia bagi ahlul jannah. Wa min adlihi, sebagai bentuk penegakan keadilan bagi ahli nar, bukan Allah zalim kepada mereka. Nas'alullahal afiyah wa hakadha. Naam, selesai. Naam. Pada lembah yat bahas tahiyat, tahiyat pembahasan sholat, sholat pembahasan fikih. Ternyata Syekh tidak menelantarkan, tidak menyepelekan, tidak menyia-nyiakan pembahasan akidah. Kenapa? Karena di sini ilmu yang harus lebih kita perhatikan. Nah, sehingga dalam majelis kita ini, walhamdulillah, ba'dal maghrib secara khusus pelajaran akidah diajarkan al-ustadz Maimun. Di sana al-ustadz Abu Omar ada di sana, lebih mencakup secara umum karena hadis, akhlaknya kena, akidahnya kena, fikihnya dapat nanti. Nah, juga yang lainnya ada dalam kumpulan hadis, yakni apa namanya? Kitabnya apa? Bahjatul Qulub Al-Abrar. Nah, ini nah barakallahu fikum, mulai antum perhatikan semuanya. Qala rahimahullah, qala as-salawatu, yaitu jami'u salawatil khams, seluruh salat-salat yang lima. Yang namanya salat, salat secara bahasa, salat secara bahasa artinya doa. Naam, salat secara bahasa artinya doa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha fasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Naam, ayat berapa? 106 atau berapa ya Indak Rozak? 103, sekitar itu. Naam, 103. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka orang-orang kaya, yakni sebagiannya sebagai sodakoh, zakat. Tutahhiruhum, yang mensucikan mereka, watu zakihim, dan membersihkan harta-harta mereka. Yang kemudian setelah itu, sholli alaihim, sholatlah atas mereka. Apakah dianggap mati? Sholat ala jenazah? Bukan. Namun berdoa, berdoalah. Artinya kenapa? Inna sholataka, sesungguhnya doamu, ini sakanul lahum, menjadi ketenangan hati mereka. Sholat secara bahasa artinya doa. Sehingga ahlul mantik, ahlul kalam, nah, orang-orang sesat yang mereka memperdalam sekedar bahasa, kadangkala aku juga wis sholat. Sholat tulis yang penting doa, ya atau tidak? Nah ini, sholat artinya doa. Ya, jenengan sholat doa, namun belum dimaui sholat yang diperintahkan oleh syariat. Nah ini. Adapun dalam pengertian syariat, sholat adalah at-ta'abbud lillah bil qawli wal fi'il nam al muftatahun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Nam, yaitu perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nam, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nam, itu salat di sana diatur demikian. Nah, di sini ketika mengatakan attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, ketika wassalawat artinya berarti seluruh salat yang lima waktu dan seluruh da'awat, doa-doa. Segala bentuk doa, kulluha dakhilatun fid du'a, semuanya masuk dalam bentuk doa. Wassalat nafluha farduha kulluha lillah, salat sunnah ataupun salat fardu serta doa yang ada semuanya hanyalah untuk Allah. Berdoa langsung kepada Allah. Naam. Kita mengucapkan attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat wassalawat, ini lillah. Nah, sekarang kenapa engkau berdoanya kepada selain Allah? Artinya tidak konsekuen dengan yang dibaca. Naam. Ini barakallahu fikum. Wattayyibatu lillah, dan thayyibat adalah apa di sini? Segala bentuk yang thayyib, yang baik-baik. Min qaulin wa amalin kullihi lillahi wahdah. Naam. Wattayyibat min qaulin wa amalin kulluhu, dan seluruhnya adalah hanya untuk Allah satu-satunya. Naam. Kenapa demikian? Di dalam hadis Abi Hurairah, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik, tidaklah menerima kecuali yang baik-baik saja. Naam. Sehingga di sini segala bentuk yang thayyib adalah untuk Allah satu-satunya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yakni addu'a lin nabiy bis salamah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan semoga tercurahkan atasmu wahai nabi, dan rahmat serta barokah Allah semoga tercurahkan atasmu juga. Yaitu doa bagi nabi dengan memintakan keselamatan dan rahmat serta barokah. Ini ketika kita mengucapkan yang demikian. Wa qala syekhu, berkata syekh, yakni syekh ini Muhammad bin Abdul Wahhab, walladhi yud'a lahu ma yud'a ma Allah. Walladhi yud'a lahu ma yud'a ma Allah. Ini sesuatu yang dia itu yud'a lahu, kita berdoa kebaikan untuknya. Ma yud'a ma Allah, tidak dimintai doa bersama Allah. Maksudnya yakni ini istimbat dari beliau, kaidah. Bisa antum jadikan kaidah. Walladhi yud'a lahu la yud'a ma Allah. Orang yang kita doakan kebaikan baginya, tidak boleh untuk kita mintai doa bersama Allah. Maksudnya bagaimana? Kita di dalam sholat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, semoga keselamatan, rahmat dan barokah tercurahkan atas engkau wahai nabi. Berarti kita mendoakan kebaikan bagi siapa? Bagi nabi. Sekarang nabi didoakan kebaikan, sehingga tidak boleh kita meminta doa kepada, tidak boleh kita berdoa kepada nabi bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bentuk berdoa kepada nabi? Seperti ucapan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Allah, melalui Nabi Muhammad al-Mustafa, sampaikan permintaanku kepada-Mu. Ini barakallahu fikum, ini berdoa kepada Nabi. Naam. Ini barakallahu fikum. Dan juga di sana sebagian mengatakan ya Rasulullah, ya siapa lagi, disampaikan kebutuhan kami, seterusnya. Lah ini berdoa kepada Rasul. Maka yang seperti ini, lihatlah. Maka kata beliau, kata Syekh, hadza istinbatun adzimun, yakni lilladzi yud'a lahu muhtajun fa kaifa yud'a ma Allah. Ini adalah kesimpulan yang sangat agung, pengambilan kaidah yang sangat agung, yaitu orang yang kita doakan kebaikan baginya berarti dia orang yang butuh. Nah, bagaimana kok kita jadikan supaya dia menyampaikan doa kita kepada Allah, atau kita doai, kita berdoa kepadanya bersama kita berdoa kepada Allah, maka tentunya tidak. Naam. Wa hakadha salamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Naam. Demikian pula ucapan assalamu alaina, keselamatan semoga tercurahkan atas kita, wa ala ibadillahi salihin, dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Ini yadullu ala anna salihin la yud'auna ma'allah. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang soleh tidaklah kita berdoa kepada mereka bersama Allah. Nah, tidak wali, tidak syekh, tidak habib, tidak siapapun. Nah, tidak boleh kita berdoa meminta kepadanya bersamaan kita pula meminta kepada Allah. Apakah dengan alasan sebagai wasitah ataukah sebagai syafa'ah yang memberi syafaat, ataukah sebagai perantara, maka ini tidak boleh. Kenapa? Li'annahum yahtajuna du'a lahum. Dikarenakan mereka membutuhkan supaya didoakan kebaikan bagi mereka. Anallaha yaghfiru lahum. Dan mereka membutuhkan supaya Allah mengampuni mereka. Wa yuslimuhum, dan menyelamatkan mereka. Naam. Wa yusallimuhum, dan menyelamatkan mereka. Wayarhamuhum, dan memberikan rahmat kepada mereka. Fa kaifa yud'a ma Allah, bagaimana kau kita mintai doa bersama dengan kita meminta doa kepada Allah, yakni keselamatan juga kepada Allah. Maka inilah ainus syirk, hakikat perbuatan syirik. Nah, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, sampai pada penjelasan at-thayyibat, dan di sana beliau akan masuk tentang syahadatul ilahiyah dan syahadatul rasul birrisalah, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Kita pelan-pelan sembari kita mengambil faedah-faedah yang ternyata berbanggalah dan berbahagialah antum semuanya, karena di dalam ma'had ini antum dibimbing akidah, antum diarahkan manhaj. Jangan tertipu, jangan terperdaya dengan omongan-omongan mereka yang ingin melemahkan. Jangan kau sekedar belajar akidah dan manhaj. Nah, kenapa demikian? Ujung-ujungnya, aslinya sebab kalau engkau belajar akidah dan manhaj, orang sesat akan nampak kesesatannya. Nah, dan inilah. Namun mereka buang. Mereka buang. Sebagaimana ucapan mereka, sebagian yang semakna dengan ini, jangan belajar kepada buku. Nah, maksudnya kitab-kitab mutawalat. Kenapa nantilah? Kenapa? Karena kalau mereka dibuka kitab-kitab induk para imam, ternyata akan nampak, oh Anda menyelisih Imam Syafi'i, Anda menyelisih imam yang kalian agungkan. Nah, buka kitab al-um, oh mereka salah. Jadi intinya apa? Intinya ta'assub, dan intinya mengikuti hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita dengarkan adzan, maka yang mau berwudu. Setelah adzan insyaallah ada beberapa tanbihat yang ingin kita sampaikan. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Falyu'adzinul mu'adzin. Yang batal segera wudu. setelah wudu kembali lagi ke masjid. Ada beberapa pengumuman.